Tamadunan Islam dari zaman silam hingga kini tetap gemilang, malah kini masih nyata di dalam dada, di mata dunia pasti di sebaliknya ada rahsia. Pembawa utusan Muhammad pilihan, penghulu umat akhir zaman, membawa obor penerang, penyuluh hidup, penyinar kalbu. Keagunganmu mengagumkan aku, hingga kini tiada lagi yang meneruskan perjuangan suci ini. Sedang jahiliyah menutupi segenap penjuru, berdoalah aku pada yang kuasa pencipta alam semesta. Teguhkan iman di dada, tingkatkan takwa menuju jaya dalam perjuangan menegakkan Islam. Hingga kini tiada lagi yang meneruskan perjuangan suci ini. Sedang jahiliyah menutupi segenap penjuru, berdoalah aku pada yang kuasa pencipta alam semesta. Teguhkan iman di dada, tingkatkan takwa menuju jaya dalam perjuangan menegakkan Islam. Tingkatkan takwa menuju jaya dalam perjuangan menegakkan Islam.